hadis ini kemana, sering terjadi kesalahpahaman. Sering terjadi kekeliruan dalam menerapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena ketidakfaqihan sebagian mereka. Biasanya anak-anak muda terbawa dengan semangat yang berapi-api, kemudian membaca satu ayat, dia pahami dengan kesemangatannya, tetapi tidak dengan fikih. Membaca ayat faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka semua dimanapun kalian temui. Ini perintah Allah. Langsung dia ambil pedangnya, dia keluar, lihat orang kafir tebas, orang kafir tebas. Salah di mana dia? Salah di mana anak muda ini? Dia baca Quran, menerapkan. Salahnya barakallahu fikum, pertama tidak faqih, tidak memahami ayat demi ayat dengan benar. Ayat yang ini berkait dengan ayat yang lain. Ayat ini berkait dengan sekian banyak hadis. Ayat ini berkait dengan sekian banyak tafsir dan penjelasan dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dengan kata lain, tidak hikmah. Tidak hikmah. Sebagai muqaddimah, kita akan berbicara tentang masalah hikmah. Al-hikmah maknanya secara ringkas al-isabah, ketepatan, tepat. Menerapkan ayat ini di tempat yang pas, menerapkan hadis itu di tempat yang pas. Itu dikatakan dengan isabah, dan itulah hikmah. Sehingga beberapa ulama menafsirkan kata hikmah dengan al-ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, ai dengan ilmu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan secara maknanya bahwa innal qaum, ada satu kaum, ittaghawul ilm, ibtaghawul ibadah wa la yabtaghul ilm. Oh, kama qala rahimahullah, sesungguhnya ada satu kaum yang semangat beramal ibadah, tetapi tidak semangat mencari ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka keluar memerangi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan beliau ini rahimahullah menunjukkan apa yang kita bahas tadi dan apa yang kita contohkan tadi. Seorang atau satu kaum semangat beribadah, ibtaghul ibadah, wala yabtaghul ilm, tetapi tidak mencari ilmu, tidak bertafakkuh. Apa ujung-ujungnya? Hanya modal semangat beramal, akhirnya justru membunuhi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menteror kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan jihad. Lijahlihim, karena bodohnya mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idzan al-hikmah hiya al-isabah fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'ihi. Yang namanya hikmah adalah tepat dalam berbicara, tepat dalam beramal, tepat dalam menerapkan, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada seorang yang datang kepada kamu berkata, saya telah berbuat kesyirikan-kesyirikan besar, saya telah berbuat kesyirikan, saya telah menyembah batu, menyembah pohon, saya berdoa kepada kuburan, saya berdoa kepada arwah, dan saya telah memberikan sesajen-sesajen ke sekian tempat keramat, bisakah aku taubat? Ternyata Anak muda tadi menjawab, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni yang lainnya kalau Allah kehendaki. Apa yang terjadi? Orang tadi putus asa. Berarti dosa syirik saya enggak akan diampuni. Fawaqa'a fil ya's. Dia jatuh ke dalam keputusasaan karena salah fatwa. Anak muda tadi berfatwa dengan salah, menerapkan ayat kepada orang yang salah. Mengapa? Karena ayat itu berbicara tentang orang yang mati membawa dosa syirik, enggak akan diampuni. Kalau mati membawa dosa yang lainnya, masih mungkin diampuni. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau orang mau taubat, bukan itu ayatnya. Kalau orang mau taubat, ayatnya adalah Allah berfirman, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Walaupun syirik, syirik akbar, walaupun syirik akbar, akbar, akbar. Sebagian sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, masuk Islam, dulunya melakukan kesyirikan. Bisa diterima taubatnya. Kalau mau taubat, ayatnya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ayat tadi diterapkan pada orang yang mau taubat, ya salah, kasihan dia. Jadi putus asa gara-gara anak muda yang malpraktek. Tahu malpraktek? Dokter kalau salah operasi atau salah menerapkan pengobatan pada pasiennya sehingga mati, itu namanya malpraktek. Enggak punya ilmu, menerapkan dengan salah. Maka barakallahu fikum. Al-hikmah tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Harus memiliki ilmu dan memiliki fiqh. Rasulullah SAW menggambarkan tentang khawarij yang dikatakan ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, solatnya mengalahkan salat para sahabat, puasanya mengalahkan puasa para sahabat. Yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama. Kama yakhruju sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Apa ciri-cirinya? Kata Nabi, mereka hudatsaul asnan wasufahaul ahlam. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Karena biasanya anak muda semangatnya sedang tinggi-tingginya. Tapi kalau tidak diiringi dengan ilmu, bahaya. Hudatsa, mereka orang-orang yang baru besar, anak-anak muda. Yang kedua, sufahaul ahlam, dangkal pikirannya, bodoh. Bahkan disebutkan pula di antara ciri-ciri mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawiz hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran di mulutnya, tapi tidak masuk, tidak melewati kerongkongannya, tidak masuk ke dalam hati. Baca Quran, tapi tidak paham. Baca Quran, tetapi tidak sampai ke hatinya, hanya di mulutnya saja. Bahkan tidak melewati hanajirahum. Itulah yang menyebabkan mereka kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka keluar memerangi kaum muslimin sendiri, membantai kaum muslimin. Maka kita katakan dengan dua kata, tidak hikmah. Kita katakan tidak hikmah karena tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan qala Allah wa qala Rasul, dan tidak faqih. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman utiya al-hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi khairan katsira, diberi kebaikan yang sangat banyak, karena berkait dengan segala sesuatu dalam kehidupannya. dalam agamanya, dalam dunianya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, semuanya akan berpengaruh dengan yang namanya hikmah. Kalau dia tidak memiliki hikmah, tidak diberi hikmah, akan terjadi kekacauan pada semuanya. Dan hikmah menyuruh kita pertama kali untuk bersikap lembut. Tidak perlu kekerasan, tidak perlu peperangan, tidak perlu kita mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak ada. Kalau itu cukup, ngapain kita harus marah-marah? Kalau dengan kelembutan cukup, mengapa harus keras? Itu hikmah. Sehingga yang pertama dan terutama, hikmah itu adalah dengan kelembutan. Tetapi bukan berarti hikmah selalu lembut. Tidak. Bedakan antara keduanya. Al-asal, hukum asalnya, yang namanya hikmah itu adalah dengan kelembutan. Tetapi hikmah juga akan menyuruh kita bersikap keras dan tegas pada saatnya yang tepat. Pada saatnya yang tepat. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, fabima rahmatin minallah, karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bisa bersikap lembut pada mereka. Yani Rasulullah SAW bisa bersikap lembut dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Washawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau bertekad untuk mengerjakan sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa shana. Demikian dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya yang namanya kelembutan, jika ada pada sesuatu, maka sesuatu itu jadi indah. Tetapi kelembutan kalau tercabut dari sesuatu, maka sesuatu itu jadi jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah, lembut itu indah. Inna rifqa la yakunu fi syai, yang namanya rifqa, tidaklah ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah. Tidaklah dia tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jelek. Maka berbicaralah dengan lembut, bersikaplah dengan sikap lembut, ajaklah dengan kelembutan, dakwahilah dengan sikap yang lembut. Itu hikmah. Kalau itu bisa, kalau dengan rifq, dengan kelembutan cukup, mengapa kita harus marah-marah? Mengapa kita harus bersikap keras, kasar, apalagi perang? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, peperangan itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah pada saatnya yang tepat. Qatilul ladzi yuqatilunakum wala ta'tadu, perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Masih ada catatan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Nabi berpesan pada pasukannya ketika berperang, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak kecil, jangan membunuh pendeta di gerejanya, jangan membunuh orang yang tidak ikut perang. Ikhwan fil din, azakumullah. Sebelum mereka bicara tentang hukum positif tentang peperangan, Islam sudah mengajarkan bahwa sipil tidak boleh dibunuh. Maka barakallahu fikum. Kalau dalam keadaan kita bisa mengajaknya dengan kelembutan, fala nahtaj asyiddah, maka kita tidak memerlukan asyiddah. Wa fil lafdhin, dalam lafaz lain Rasulullah SAW menyatakan, man yuhramur rifqu yuhramul khair, siapa yang terhalang dari kelembutan maka dia terhalang dari segala kebaikan. Siapa yang terhalang dari kelembutan berarti dia orang yang terhalang dari kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ijaa a'rabi. Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. A'rabi adalah Arab yang tinggal di badia, di kampung-kampung. Biasanya mereka nomaden, tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di padang pasir sana, mencari tempat-tempat yang bisa mengembalakan unta-unta mereka. Tiba-tiba masuk ke masjid, kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulullah SAW, maka para sahabat berkata, mah. Ini melarangnya, jangan. Qala Rasulullah SAW, la tuzrimu, da'u, la tuzrimu. Biarkan dia. Jangan kalian cegah. Fatarakuhu, maka para sahabat membiarkannya. Hatta bal, hingga selesai tuntas buang air kecilnya. Thumma inna Rasulullah SAW da'ahu, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya. Faqala inna hadihi al-masajid la tasluh li syai'in min hadal bawl. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak, tidak pantas untuk buang air kecil. Juga tidak pantas untuk sesuatu yang kotor dan busuk. Innama hiya lidzikrillah. Tempat ini untuk dzikir kepada Allah, untuk salat, untuk baca Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka beliau pun menyuruh untuk mengambil seember air. Maka diambilkan seember air, kemudian perintahkan kepadanya, tuanglah ke bekas kencingmu. Maka dibersihkan olehnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah hikmah. Kata para ulama, kalau saja tadi para sahabat mencegahnya, kemudian menariknya, atau mendorongnya, atau menyatakan berhenti, apalagi memukulnya, apa yang terjadi? Kalian akan tahu, orang yang kencing itu susah mau dihentikan, akan kececer kesana kemari, akan kotor di tempat yang lebih luas, najisnya kemana-mana. Itu diantara hikmah. Kedua, barakallahu fikum, Rasulullah tahu ini badui. Mana ngerti dia kalau ini masjid? Ini badui. Kalau ada muslim datang ke masjid, kencing di masjid, ya berbeda dengan badui tadi. Iya kan? Apa bedanya? Dia tahu ini masjid, kurang ajar sekali. Iya kan? Badui tadi gak ngerti, maka dikenalkan ini masjid, gak pantas untuk sesuatu yang kotor, jelek dan seterusnya. Maka Badui tadi sangat-sangat berkesan dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia berkata setelah dia faqih, setelah dia berilmu, aku tidak pernah mendapati seorang guru pun yang sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibnina azakumullah, untuk para guru ataupun para calon-calon guru, ini kalian para santri-santri, atau kepada para bapak-bapak dan calon-calon bapak, maksudnya belum nikah, atau yang nikah belum punya anak, calon-calon bapak, hendaklah memiliki sikap hikmah dalam mendidik anak-anak didiknya atau anak-anak dirinya, anak-anak kandungnya ataupun anak-anak didiknya. Ajarkan pada mereka dengan lembut, dengan hikmah, jangan dengan kasar. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, kamu bodoh, kamu tidak punya otak, kamu begini, itu tidak hikmah. Tidak sesuai dengan hikmah. Mengapa? Dia sedang belajar. Dia ingin menjadi alim, dia ingin menjadi bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ar-rifqu fi kulli syai, kelembutan pada segala sesuatu, kecuali kalau pada saatnya yang tepat perlu dihukum, jadi hukum. Hukumannya adalah hukuman yang mendidik, yang akan menjadikan dia jera dan berusaha untuk menjadi baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga dalam dua kitab sahih, dan lafadznya lafadz Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika malakul jibal, malaikat gunung, datang kepada Rasulullah sallam, ketika Rasulullah sallam diusir dari Mekah, beliau ke Taif, diusir dari Taif, dilempari dengan batu, maka datang malakul jibal, malaikat yang Allah tugaskan untuk urusan gunung-gunung. Datang malaikat tadi kepada Nabi dan berkata, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak, wa ana malakul jibal, wa qad ba'athani rabbuk ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta. Kata malaikat tadi, aku adalah malakul jibal. Aku disuruh oleh Allah SWT, karena Allah mendengar ucapan kaummu dan sikap kaummu kepadamu. Dan dia mengutus aku agar engkau memerintahkan aku dan aku siap mentaatimu. Apa yang kau perintahkan, terserah engkau. Wa in syi'ta an utbiq 'alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau, aku bisa menimpakan dua gunung batu ini pada mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Bahkan aku berharap dari anak turunan mereka nanti akan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, mengesakannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwan fillah a'azzakumullah, lihatlah Rasulullah SAW yang penuh hikmah. Beliau sabar, tidak dendam, tidak marah, tidak kemudian emosi, kurang ajar, mereka mengusir aku dari Mekah, mereka mengusir aku dari Taif, kurang ajar sekali, tersinggung saya dilempar, saya diejek, saya dituduh, timpakan gunung batu itu pada mereka. Bayangkan, kalau Rasul yang diutus emosional begitu, apa jadinya? Habis para sahabat dan calon-calon sahabat. Bukankah di sana masih ada orang-orang yang kemudian jadi sahabat? Iya Pak, iya. Kalau kemudian saat itu dibinasakan habis, kemana itu mereka, calon-calon sahabat tadi? Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan aku berharap kalau bukan dari mereka, dari turunan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah, Berilah hidayah pada mereka. Mereka belum paham. Rasulullah SAW masih berharap kalau mereka paham, mereka akan masuk Islam. Kalau mereka mengerti, mereka akan masuk Islam. Tetapi di masyarakat atau sebagian masyarakat muslimin, karena dari dulu banyak kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan khawarij dengan berbagai macam aliran, dengan berbagai macam nama-namanya, berbagai macam kelompok-kelompoknya, sampai ada yang tanya, bolehkah kita berbuat baik kepada tetangga kita yang kafir? Loh, emang kenapa tidak boleh berbuat baik? Masih terbayang ucapan-ucapan khawarij, harus bunuh mereka, harus bikin mereka, harus kunibnina'azukumullah. Kafir dimmi. Kaum muslimin memperlakukan mereka dengan baik sebagai, bukan sebagai cinta, sebagai penjelasan inilah Islam. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran kepada nabinya, wa in ahadun minal mu'minina, saya ulangi, wa in ahadun minal musyrikina tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan kepada kamu, maka berilah perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mendengarkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari mana mendengarkan ucapan Allah? Dari kaum muslimin. Artinya kalau ada orang kafir berlindung di tengah-tengah muslimin, biarkan. Lindung. Supaya apa? Supaya mendapat dakwah dengan bacaan kalian, dengan sikap kalian, dengan akhlak kalian. Mereka akan melihat begitu indahnya Islam. Begitu mulianya ajaran Al-Quran wa Sunnah. Diharapkan kafir zimmi tadi masuk Islam. Jangan sebaliknya, bahwasanya orang kafir halal darahnya dan hartanya, boleh dirampok, boleh dicuri, boleh dibunuh dengan seenaknya. Seluruh orang kafir merusak ajaran Islam, menjadikan kesalahpahaman terhadap manusia tentang ajaran Islam. Sampai ada yang sengaja mencuri permen, hanya permen. Saya mencuri permen ini bukan karena butuh permen, sekedar keyakinan bahwa harta mereka halal. Astagfirullah. Berarti engkau meyakini bahwasanya muslimin itu pencuri, begitu? Bahwa harta mereka halal, boleh dicuri. Bukan permennya, saya tidak butuh permen. Ini khawarij yang tidak memiliki hikmah sama sekali. Tidak bisa membedakan mana kafir harbi, mana kafir mu'ahad, mana kafir dhimmi. Itu juga tidak memiliki hikmah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika Rasulullah didatangi oleh seorang, ya Rasulullah, Daus, suku Daus, asatillah wa rasulah, dia menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kejelekan pada mereka agar Allah menghancurkan mereka. Nabi mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Para sahabat yang ada saat itu berkata, halaka Daus, binasa Daus. Karena kalau Nabi yang berdoa, terkabul. Ternyata ketika Rasulullah SAW berdoa, tidak memenuhi permintaan orang tadi, binasakanlah Daus. Doanya, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Datang. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ini hikmah. Kalau ada dua doa yang dikabulkan, satu membinasakan mereka, satu memberikan hidayah pada mereka, doa yang mana yang mau kamu ucapkan? Hah? Kalau doamu dikabulkan, kemudian kau punya dua pilihan. Ya Allah, binasakan mereka, hancurkan mereka. Yang kedua, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. akan berdoa dengan doa yang mana kalau doa kita dikabulkan? Kalau engkau memilih yang pertama, berarti engkau berdakwah dengan dendam, emosi, hanya memuaskan hati. Puas rasanya mereka dibinasakan, rasain kenapa mereka kemarin memusuhi saya, mengejek saya. Jangan urusan pribadi. Berpikirlah yang kedua, bagaimana supaya mereka masuk Islam. Setelah didakwahi, diikuti dengan doa. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum paham. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hikmah, dimulai dengan kelembutan. Khususnya pada mereka-mereka yang belum paham, belum mengerti, Arabi, Badui, orang awam yang enggak paham apa-apa. Sikapilah mereka dengan sikap yang lembut agar memiliki dakwah sebelum dakwah. Kamu belum berbicara, sudah berdakwah. Yaitu dengan sikap. Orang sudah tertarik. Masya Allah. Orang-orang itu baik-baik. Itu kelompok itu, Masya Allah. Tayyibin. Akhlaknya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Mereka, orang-orang awam itu tidak melihat masalah yang lain. Bagaimana pemahamannya? Itu belum paham mereka. Mereka yang langsung lihat akhlak kalian, akhlak kita, sikap kita, muamalah kita, itu yang dilihat. Kalau mau ditambah satu lagi, bacaan Al-Quran. Kalau kalian bacanya jelek, mereka akan berkata, baca Qur'annya aja gak benar. Sehingga itu juga penting. Di samping akhlak tadi. Adapun kalau orang-orang yang melakukannya adalah orang yang kita tidak khawatirkan akan lari. Apalagi orang yang memang sepantasnya dia sudah tahu, tapi masih melakukan. Maka kadang-kadang Rasulullah SAW menyebutkannya dengan nada yang keras. Itu juga hikmah. Karena tepat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibn Abbas, ketika Rasulullah SAW melihat seseorang memakai cincin emas, fanaza'ahu fatarahahu, Nabi mencabutnya dan membuangnya sambil berkata, ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'ulha fi yadih. Apakah ada salah seorang kalian yang sengaja-sengaja mengambil bara api dari neraka kemudian diletakkan di tangannya? Sampai-sampai sahabat yang mulia tadi ketika selesai dari majlis itu dikasih tahu, itu cincinmu, ambil kembali, kasih istri atau anak perempuanmu. Dia berkata, la wallahi, tidak demi Allah, aku tidak akan mengambilnya apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Lihat. Orang ini sahabi, sahabat yang mulia. Rasulullah kenal dia, mukmin. Maka ditegur dengan teguran yang keras. Rasulullah yakin dia tidak akan lari. Tahu bagaimana kokohnya iman dia. Tetapi teguran tadi karena kasih sayang kepadanya, agar jangan sengaja-sengaja mengambil bara api kemudian diletakkan di tangannya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya melihat gambar-gambar di dinding. Maksudnya bukan di dinding, di apa? Tirai. Maka Rasulullah SAW berubah wajahnya. Memerah wajahnya. Marah. Sehingga Aisyah ketakutan. Aku berlindung kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Apa salahku ya Rasulullah? Dikatakan, ma hadhihi namriqah. Kata Nabi, apa ini? Kain apa ini? Qala, ini kain untuk engkau beralas di bawahnya, di atasnya. Ashabu hadhihi surah yu'adzabun. Pembuat-pembuat gambar-gambar ini, yu'adzabuna yaumil qiyamah. Yuqalu lahum, akan dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di satu rumah yang padanya ada gambar makhluk hidup. Dalam riwayat lain, Rasulullah langsung merobeknya dengan keras. Hatakahu. Dan kemudian berkata, asyaddan nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun alladzina yudahi'una Allah. Yudahi'una bi khalqillah. Agama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya yang paling dahsyat adabnya yaumil qiyamah adalah yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sama ketika Rasulullah SAW ke masjid melihat ada nukhamah. Nukhamah itu ingus, bukan ludah, yang kental dari hidung, ada di hadapan sana di arah kiblat. Fataghayyadha, berubah wajah Rasulullah SAW, marah beliau. Kemudian berkata, inna ahadakum idza kana fi shalati fa innallaha hiyala wajhi. Sesungguhnya salah seorang kalian ketika salat maka Allah ada di hadapannya. Fala yatakhammanna hiyala wajhi fi shalah, maka jangan sekali-kali kalian meludah atau membuang ingus ke arah depan. Asyahid, yang menjadi bukti adalah kalimat fataghayyadha. Fataghayyadha artinya marah beliau. Ghayum. Ikhwan ibnina azakumullah, artinya hikmah kadang-kadang menyuruh kita lembut dan itu hukum asalnya. Kadang-kadang pula menyuruh kita untuk marah. Kalau tidak pernah marah akan salah juga. Ikhwan ibnina azakumullah. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seorang sahabat, dan dia menceritakan dirinya sendiri. Saya bertemu Nabi dan Nabi melihat saya memakai baju yang kuning mu'asfar. Mu'asfar, kuning seperti kunir. Faqala, maka Nabi bersabda, a'ummuka amaratka bihada? Ibumu nyuruh kamu seperti ini? Kerasnya ini. Sampai dikatakan ibumu yang nyuruh kamu berbuat seperti itu. Orang-orang Arab paling gengsi kalau dikatakan anak ibu. Mereka akan bangga kalau dikatakan anak bapaknya. Apalagi dikatakan bahwa ini disuruh oleh ibumu. Maka sahabat tadi ketakutan dan berkata, aghsilhuma ya Rasulullah, apakah aku cuci pakaiannya supaya hilang warna wasfarnya? Qala bal ihriqhuma, bahkan bakar keduanya. Ikhwan ibnina azakumullah, pada siapa Rasulullah SAW bersikap keras? Pada siapa Rasulullah SAW bersikap lembut? Kapan beliau bersikap lembut? Kapan beliau marah? Itu semua dengan tepat, pas pada waktunya. Ikhwan ibnina azakumullah, ketika sahabat Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Umar begini dan begitu, aku memang salah waktu itu dan aku minta maaf. Tapi beliau berpaling. Tiba-tiba Umar menyesal dan datang mencari Abu Bakar ke rumahnya, tidak ada. Kemudian mencarinya ke tempat Rasulullah SAW, ada di sana. Begitu Rasulullah SAW melihat Umar, Rasulullah SAW langsung menyatakan kepadanya dengan kalimat, hal antum tarikuna li sahibi, apakah engkau meninggalkan sahabatku, menjauhi sahabatku? Hal antum tarikuna li sahibi, itu berulang Rasulullah ucapkan sampai Abu Bakar yang ketakutan. Jasa itu berdiri di lututnya di hadapan Rasulullah sambil memohon, ya Rasulullah, aku yang salah. Ya Rasulullah, aku yang salah. Kata Nabi waktu itu, apakah kalian tinggalkan sahabatku? Ketika aku datang membawa tauhid, kalian mengatakan engkau berdusta. Kecuali Abu Bakar yang berkata engkau benar. Artinya mengingatkan keutamaan Abu Bakar di atas Umar. Ketika aku berdakwah, yang pertama mengatakan engkau benar adalah Abu Bakar. Engkau waktu itu mengatakan engkau berdusta. Betapa menyesalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya hikmah. Rasulullah SAW selalu tepat. Kapan beliau berbicara seperti ini, kapan berbicara seperti itu. Dan ini barakallahu fikum, harus dipelajari. Sudah kita katakan tadi, hikmah itu ilmu. Tanpa ilmu enggak bisa bersikap hikmah. Harus dengan talabul ilmu. Harus mencari ilmu dari qala Allah dan qala Rasul. Harus tahu pula kapan turunnya, kapan diucapkannya. Kalau ayat, asbabun nuzulnya. Kalau hadis, asbabul wurudnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kepada siapa Rasulullah SAW ketika berbicara seperti ini? Dan kepada siapa berbicara seperti itu? Betapa sabarnya beliau kepada A'rabi, walaupun bajunya ditarik dengan keras sehingga lehernya memerah, beliau tidak marah. Hanya berkata, ada perlu apa? Berikan hak Allah yang ada padamu. Ini juga bahasa yang kurang ajar. Tapi sama Nabi diajak ke rumahnya, tayyib, ke rumahnya. Diberi sedekah, cukup, kurang, tambah lagi. Cukup, kurang, tambah lagi. Cukup. Dipandang Rasulullah SAW oleh dia terheran-heran. Sampai dibawa ke kaumnya dan berkata pada kaumnya, wahai kaumku, aku belum pernah melihat manusia sebaik dia. Masuk Islamlah kalian. Berimanlah kepadanya. Sungguh demi Allah, aku enggak pernah melihat seorang pun yang lebih baik dari dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini membawa hikmah. Ini membawa barakallahu fikum taufik dari Allah Ta'ala untuk menjadikan kaum muslim manusia, menjadikan manusia mudah menerima agama. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan afattanun ans, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Kepada siapa itu? Kepada sahabat yang mulia. Yang ketika mengimami terlalu panjang, apakah engkau akan membuat fitnah? Mungkin kalau orang yang baru-baru dikatakan seperti itu akan tersinggung. Akan lain perkara. Ikhwanu minna a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka memang man utiyal hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi sesuatu yang sangat banyak. Fadhlu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan wejangan, mendapatkan bimbingan dari Ustaz Usama Mahri hafizahullahu ta'ala, tentang bagaimana sikap yang membawa kita istiqamah, atau bagaimana kita bisa istiqamah ketika menghadapi fitnah-fitnah. Fitnah bermacam-macam bentuknya, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda porsinya, yang tentunya kita harus memiliki perangkat-perangkatnya yang nanti insyaallah akan dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.